Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dalam bab as-sabr. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-36. Naam. Di mana muallif rahimahullah taala qala, berkata di sini, wan apa ibnu Abi Rabah. Kemarin telah kita baca, tetapi kita ulang. Wan apa ibnu Abi Rabah rahimahullah taala qala li ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah, qultu bala. Qala, hadhihi al-mar'atu sauda atati nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'ullaha ta'ala li. Qala, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'atullaha ta'ala ayu afiyaki. Faqalat, asbir. Faqalat, inni atakashaf. Fada'ullaha alla atakashafa. Fada'alaha muttafaqun alaih. Dari Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepadaku, beliau mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah, hendakkah engkau mau untuk aku tunjukkan seorang wanita dari kalangan ahlil jannah? Kultu, kata apa? Bala, tentu. Qala, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita ini, wanita hitam ini telah datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, faqala, dia menyatakan, inni usra, sesungguhnya aku kesurupan kerasukan. Wa inni atakashaf, dan aku tersingkap aurat ketika kerasukan atau yang semacamnya ini. Kata wanita ini, fada'ullaha ta'ala li, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhan untukku. Qala, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau bersabar, jika engkau mau untuk bersabar, niscaya belasanmu adalah jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ti, jika engkau mau, da'utullaha ta'ala ayu afiyaki, untuk aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, asbir, aku akan bersabar. Faqalat, lalu dia mengatakan lagi, inni atakashaf, sesungguhnya aku tersingkap auratnya, auratku. Fad'ullaha alla alla ayatakasyaf. Alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tersingkap auratku. Fada'alaha, maka Rasul alaihi salatu wasalam berdoa untuknya, muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Sebelum kita masuk kepada hadis tersebut, dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang Atha' bin Abi Rabah, di mana beliau alaih rahimahullah ta'ala dalam siar Alam Nubala, di sana disebutkan biografi beliau. Ini sebagai motivasi kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Atha' bin Abi Rabah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Allah angkat Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Atha' dibandingkan kaum muslimin yang lainnya. Nah. Disebutkan dalam syiar Alam Nubala, beliau Naam Atha' ini adalah berkunyah Abu Muhammad. Nama kunyahnya Abu Muhammad. Abi Rabah bernama Aslam. Nama Abu Rabah Atha' bin Aslam. Ini Abu Rabah. Disebutkan di sana Al-Imam, sebutannya adalah Al-Imam, Syekhul Islam Mufti Al-Haram, merupakan mufti dari Al-Haram. Beliau ini Al-Qurashi Maulahum, Makkiyun. Beliau tinggal di Mekah. Beliau lahir pada pertengahan Khilafah Utsman ibn Affan. Disebutkan oleh Abu Dawud, ya, tentang beliau ini. Nah, ini sebagai ibrah bagi kita untuk senantiasa menggunakan, nah, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kesehatan, berupa kesempurnaan yang ada pada diri kita. Nah, untuk senantiasa digunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, nah, dan bentuk-bentuk ketakwaan yang lainnya. Disebutkan oleh Abu Dawud, wa kana Atha' a'war. Atha' ini a'war, naam. Ya, buta sebelah. Di akhir kehidupan beliau, beliau mengalami kebutaan, kedua matanya buta. Asyal, tangannya lumpuh. Nah, di sebagian biografi disebutkan tangannya terputus. Nah, ketika beliau berkhidmat, yakni bersama Ibnu Zubair. Kemudian kata Abu Daud, aftas, hidungnya ya rendah, afan ya, pesek seperti itu. Nah, a'raj. A'raj, yakni kakinya pincang. Aswad, dan yang lainnya, beliau ini berkulit hitam, legam. Aswad, hitam. Bersamaan dengan keadaan beliau seperti ini, dikatakan, Naam, alul ilm mengatakan, bahwasanya Atha' ini siqah, orang yang siqah. Faqihan, orang yang faqih. Aliman, orang yang berilmu. Katsirul hadis, banyak hadisnya. Disebutkan di sana, ya, beliau mulazamah, naam, pada sekian guru, banyak sekali guru-guru dari Atha' bin Abi Rabah ini. Baik. Ya, kita ketahui keadaan Atha' seperti ini, naam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu yang ada pada beliau rahimahullahu taala. Baik. Dari hadis ini, disebutkan ya oleh Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, hendakkah engkau mau engkau aku tunjukkan seorang wanita dari kalangan ahli jannah. Naam. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya beliau menyebutkan bahwasanya ahli jannah yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok. Kata beliau, qismun nashhadu lahum bil jannah bi awsafihim. Kelompok, golongan yang kita tetapkan, nashhadu lahum, yang kita menetapkan dia termasuk dari penduduk jannah bi awsafihim, dengan sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Ini kelompok yang pertama. Wa qismun, kelompok berikutnya, nashhadu lahum bil jannah bi'ayanihim, kita mempersaksikan, kita menetapkan mereka dari kalangan ahlul jannah berdasarkan person individu mereka. Bi'ain ini person, langsung individu mereka, langsung kita tunjuk si fulan. Nah, yang pertama kata Ibnu Utsaimin, amal ladina nashhadu lahum bil jannah bi'awsafihim, adapun orang yang kita tetapkan termasuk dari penduduk jannah berdasarkan sifat-sifat yang ada pada diri mereka, fakullu mu'minin kullu muttaqin, maka setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa, fa innana nashhadu lahu annahu min ahlil jannah, maka kita menetapkan ya bahwasanya dia termasuk dari ahlul jannah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka min ahlil jannah, termasuk dari penduduk jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fil jannah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan jannah, nam Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Jannah diciptakan, dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita ketahui ketakwaan iya memiliki keutamaan yang besar. Merupakan kebaikan yang paling utama. Itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dengannya seorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Di antara bentuk ketakwaan yang paling utama yaitu menuntut ilmu. Naam, belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan belajar seorang akan mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkannya. Dia mengetahui perkara-perkara yang merupakan kebaikan sehingga dia mengejar mengamalkannya berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb-nya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jannah adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang dia kekal di dalamnya abada selama-lamanya. ini ya disebutkan oleh Allah bagi orang-orang amanu yang beriman. Wa amilus shalihat dan beramal saleh, mereka merupakan penduduk jannah. Kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, faqulu mu'minin muttaqin ya'maluna shalih ya'malu shalihati fa innana nashhadu annahu min ahli jannah. Maka setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan beramal saleh, maka kita mempersaksikan, menetapkan bahwasanya dia termasuk dari ahlul jannah. Nah, walakin akan tetapi ya, perlu diperhatikan di sini, la naqulu huwa fulan wa fulan. Kita tidak mengatakan dia adalah si fulan, langsung tunjuk hidung, ya. Si A, si B, seperti itu tidak. Nah, li'annana, karena kita la nadri, kita tidak mengetahui ma yukhtamu lahu. Apa ya yang menutup amalannya? Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan akhir ya dari amalan tersebut. Jika dia ketika akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan, ditutup dengan amalan soleh, maka itu merupakan alamat ya dia termasuk dari ahlul jannah. Nah, sebaliknya jika dia menutup dengan kejelekan, ya sebagaimana dalam hadis Rasul alaihi wasallam, ya dia termasuk ahli an-nar. Maka kita tidak mengetahui ya akhir hidupnya bagaimana. Nah, taib, wala nadri, dan kita tidak mengetahui hal batinuhu ka zahirihi, apakah batinnya ini seperti yang tampak pada zahir ya dari amalan-amalannya. Kita mengetahui orang-orang munafik yang mereka menampakkan syiar-syiar Islam dalam keadaan kalbunya enam lebih busuk, lebih jelek dari orang-orang kafir. Nah, sehingga kita tidak boleh ketika secara zahir dia orang soleh yang senantiasa melakukan kebaikan, ketika meninggal kita langsung menyatakan dia ahlul jannah, si fulan, pak fulan, ya termasuk penduduk jannah, tidak boleh. Falidzalika, oleh karenanya, la nasyhadu lahu bi ainihi, kita tidak boleh menetapkan ya individu person tersebut ya, kecuali yang nanti ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ada nas dalil ya dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ini yang pertama. Sebagai contoh disebutkan oleh Ibnu Saimin, idza mata rajulun, apabila seseorang meninggal, masyhudun lahu bil khair, kita ketahui dia ya disaksikan dalam kehidupannya dia orang baik, orang soleh. Maka kita mengatakan narju ayyakuna min ahlil jannah. Ya, kita mengatakan semoga ya kita berharap dia termasuk dari ahlul jannah. Nah, manasyadu lahu, manasyadu annahu min ahlil jannah. Kita tidak boleh langsung mengatakan si fulan ini ahlul jannah. Baik. Yang kedua, kismun akhar nasyhadu lahu bi'ainihi, kelompok yang kedua dari kalangan ahlul jannah, penduduk jannah, yaitu kita menetapkan bi'ainihi dengan person-personnya ya, individu masing-masing orang si Allah sebut nama, wa humul ladzi syahida lahumun nabiyyu alaihi salatu wasalam bi annahum fil jannah, yaitu mereka orang-orang yang Rasul alaihi salatu wasalam telah menetapkan bahasanya mereka fil jannah, berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh adalah al-ashrul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan jannah. Wahum Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id ibn Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, Naam, wa Zubair ibn Awam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami', ya, dari sahabat Abdurrahman ibn Auf, Rasul menyatakan, langsung menyatakan, ya, Abu Bakrin fil jannah, ya, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha ila akhiri. Beliau menyatakan seperti itu. Langsung dinyatakan si fulan Abu Bakar di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit orang-orang Syiah mereka mengingkari hadis-hadis seperti ini. Orang-orang Syiah mengingkari, menyatakan bahasanya hadis seperti ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Nah, tetapi hadis ini sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami'. Nah, langsung ditunjuk personnya, disebutkan namanya oleh Rasul alaihi salatu wasalam, mereka adalah ahlul jannah. Contoh yang lain, Tsabit ibn Qais ibn Syammas, ya, sahabat Tsabit ibn Qais ibn Syammas, nah, sebagaimana kisah yang pernah kita dengar ketika pembahasan surat Al-Hujurat, di sana ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Nah, dalam hadis tersebut di sana ada penjelasan, ada tafsir dari Ibnu Abbas, sahabat ini yakni Tsabit bin Qais tidak keluar ketika itu, menangis di rumahnya. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam mencari, kemana si Tsabit ini? Dia menangis Rasul, ya, di rumahnya enggak mau keluar. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengutus sahabat yang lainnya untuk bertanya kepada Tsabit, "Kenapa? Kenapa kok kamu enggak keluar di rumah terus menangis?" Dia pun menjelaskan, "Kalian mengetahui bahasanya suaraku itu keras, melebihi suaranya Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga aku termasuk dari penduduk neraka," kata sahabat ini. Lalu sahabat ini memberitakan kepada utusan Rasul ini, memberitakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Bal huwa min ahlil jannah." Bahkan dia termasuk dari penduduk al-jannah. Ini Tsabit bin Qais. Dan contoh yang lain adalah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib dengan yang tadi. Sa'ad ini salah satu sahabat Rasul alaihi salatu wasalam ketika meninggalnya, ya, berguncang al-arsy. Nah, para malaikat turun untuk membawa jasad dari Mu'ad, mengiringi jasad Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, afwan. Contoh yang lain adalah Abdullah bin Salam, ya, yaitu sahabat yang mulia, dan juga Bilal bin Abi Rabah, Naam, dan yang selainnya dari orang-orang yang telah ditetapkan, yang telah disebutkan, ya, Naam, Bilal bin Rabah, ya, tadi kesamar dengan yang di atas. Naam, orang-orang yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya, mereka adalah penduduk jannah. Maka sikap kita ketika, ya, mendapati mereka-mereka ini yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kita menyatakan, kita menetapkan bi anna Abu Bakrin fil jannah, bahasanya Abu Bakar di jannah. Kita menetapkan pula Umar dan yang selainnya dari orang-orang yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari penulisannya jannah, kita juga menetapkan mereka ya merupakan ahlul jannah. Di antaranya pula di sini adalah wa min dzalika hadhil mar'ah. Di antara penduduk jannah tersebut adalah perempuan ini. Allati qala Ibnu Abbasin, yang Ibnu Abbas menyatakan li tilmidhihi pada muridnya yaitu Atha Ibnu Abi Rabah, ya ala urika imra'atan min ahlil jannah. Hendakkah engkau mau untuk aku tunjukkan wanita dari penduduk jannah? Maka Atha mengatakan bala, tentu. Qala hadhil mar'atu sauda. Perempuan ini langsung ditunjuk siapa oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya ini merupakan penduduk jannah. Disebutkan oleh Ibn Saimin keterangan beliau di sini, imra'atun sauda la qimata laha fil mujtama. Ya, perempuan hitam la qimata laha, dia tidak ada artinya, tidak berharga fil mujtama, pada masyarakatnya. Di sini ada pelajaran bagi kita. Nah, bersamaan dengan itu yang orang tersebut seakan-akan tidak berharga, ternyata dia termasuk alul jannah. Maka jangan sampai kita naudzubillah min dzalik meremehkan saudara-saudara kita. Ya, mungkin dia lemah, orang fakir, orang miskin. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Naam. Karena dalam hadisnya Rasul menyatakan orang-orang lemah itu ya, innamaturzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bidu'afaikum. Dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lain ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam An-Nasa'i, Rasul menyatakan innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan dha'ifiha, orang-orang lemah dari umat tersebut, dari umat ini. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka? Bidakwatihim, dengan doa mereka. Wa salatihim, salat yang mereka kerjakan karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin kekhusyukannya lebih dibandingkan orang-orang yang ghani, orang-orang kaya. Di mana mereka tidak terpikirkan, ya tidak ada yang dipikirkan dari masalah pemberdayaan dunia. Naam. Hatinya murni khusyuk ketika melaksanakan menunaikan sholat. Wa ikhlasihim, demikian pula keikhlasan yang ada pada diri mereka. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Naam. Agar kita tidak meremehkan orang lain. Nah, jadi jangan melihat orang dari rupa, bentuk, keadaan, akan tapi sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, nah, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu pada jasad mereka, orangnya gagah, orangnya keren, orangnya cakep. Nah, tidak. Ya, wala ila suwarikum, tidak pula pada suar, ini rupa-rupa. Nah, bagus, cantik, naam, ganteng, tidak. Akan tapi yang dilihat adalah kepada hati, kalbu seseorang dan amalan mereka. Naam. Taib. Di antaranya ini, wanita hitam yang di masyarakatnya tidak berharga. Akan tapi bersamaan dengan itu, dia merupakan ahlul jannah. Kata Ibn Utsaimin, kanat tusra watan kashifa fa akhbarati nabi fa akhbarati rasul alaihi salatu wasalam. Ya, perempuan ini kerasukan, tersingkap auratnya. Dia pun memberitakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, Wasa'alathu ayad'u Allaha laha. Dia pun meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk berdoa untuknya, untuk berdoa kesembuhan pada dirinya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, in syi'ti sobarti, jika engkau mau, na'am, in syi'ti da'autullaha lagi, jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah untukmu, dan jika engkau mau, engkau bersabar, niscaya balasannya adalah jannah. Wanita ini memilih untuk bersabar. Asbir, aku akan bersabar. Wa in kana tata'allam, meskipun itu menyakitkan, menyiksa, mengganggu dirinya, disebabkan sorot kerasukan ini. Kata Ibnu Saimin, lakinnaha sabarat, buat perempuan ini, wanita ini bersabar, min ajli, dalam rangka antakuna min ahlil jannah, menjadi penduduk jannah. Nah, balasan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pembahasan kita, yaitu bersabar, ya, balasannya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan beliau, walakinnaha qalat, wanita ini menyatakan, ya Rasulullah, inni atakasyafu, fada'ullaha ala atakasyaf, sesungguhnya aku tersingkap, ya, ketika kejadian tersebut tersingkap auratnya, maka berdoalah kepada Allah untukku agar tidak tersingkap. Maka Rasul alaihi salatu wasalam berdoa untuknya sehingga dia tidak tersingkap ketika kejadian tersebut. As-syar'u, kata Ibnu Saimin rahimallahu taala, na'udzu billahi minhu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syar' ini. Ya. Nau'an ada dua jenis. Yang pertama, kata Ibnu Saimin rahimallahu taala, bisababi tashannujil a'sab, yakni kejang, ya, urat-urat yang mengejang. Kalau bahasa kita mungkin epilepsi, ya, epilepsi. Nah, ini merupakan maradul adwiyun, penyakit tubuh, ya, anggota badan, ya, yumkinu, memungkinkan untuk yu'alija, untuk diobati, min kibali atibail madi, dari dokter-dokter kesehatan, dokter-dokter spesialis tubuh, mereka bisa untuk bi'ito memberikan aqair, ya, semacam obat penenang, allati tusakkanuhu, yang menenangkan orang tersebut, au yuziluhu, atau menghilangkan, bahkan menghilangkan kejang ini, bil marrah, dengan cepat. Ya, ini yang pertama. Bisa jadi dia tidak sadar, ya, disebabkan karena kejang. Ya, kalau bahasa dalam bahasanya epilepsi. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, jenis yang kedua adalah qismun akhar, bisa babi syayatin wal jin, disebabkan karena syaitan-syaitan dan jin. Yatasallatu al-jinniyu alal insi. Yani jin menguasai, ya, tubuh manusia. Wasra'uhu, dia pun masuk, merasuki, dan yadkhulu fihi, masuk pada tubuh orang tersebut. Ya, wayadribu bihi alal ard, sehingga dia pun bisa terkapar. Nah, ya, bayukma alaihi, dan pingsan, min syiddati syar', karena dahsyatnya, ya, apa yang dilakukan oleh jin kepada tubuh orang tersebut. Wala yahus, dan dia tidak merasakan, tidak, ya, ketika dia sadar tidak merasa ada apa yang terjadi, dia tahu. Nah, ini. Jadi dia bisa pingsan tidak sadar ketika kerasukan jin ini. Nah, di sana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebab kenapa jin, syaitan bisa merasuk ke dalam tubuh manusia. Dalam fatwa, Majmu' Fatawa beliau, jilid ke-13, beliau menyebutkan, wasar'ul jinni lil insi huwa li asbabi salasah. Jin merasuki ya, pada tubuh manusia itu ada 3 sebab, kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama, taratan yakunul jinniyu yuhibbul masru'. Yang pertama, jin tersebut suka menyenangi, suka kepada al-masru', orang yang dirasukin tadi. Wa yasra'uhu, sehingga dia pun ya masuk ke tubuhnya, liyatamatta'bihi, untuk menikmati tubuhnya. Nah, kata Syekhul Islam, wa hadza sar'u, jenis yang seperti ini, kerasukan yang seperti ini, yakunu arfa, ini ringan, min ghairihi, dibandingkan dengan yang lainnya, wa ashal, dan lebih mudah untuk mengobatinya. Yang kedua, wa taratan yakunu al-insiyu adahum, seseorang, ini manusia, membuat gangguan ya, menyakiti hum, mereka, para jin. Idza bala alaihim, apabila ya di antara mereka manusia ini bala, kencing mengenai mereka, mengencingi mereka. Aw subba alaihim ma'an haran, atau menyiramkan air panas sehingga mengenai mereka. Nah, kita dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika ada lubang untuk kita kencingi, karena itu bisa jadi adalah rumahnya jin. Demikian pula ketika kita menyiram air panas, jangan kita langsung membuang air panas ya, ketika masih panas disiramkan ke lubang-lubang atau ke aliran-aliran air yang ada ya. Disebutkan oleh para ulama caranya bagaimana kalau kita mau membuang air panas ini, sehingga tidak membuat gangguan kepada mereka, kita mengucapkan bismillah ketika membuangnya. Yang kedua, cara kedua, dicampur dulu dengan air dingin lalu kita buang sehingga tidak panas. Baik. Kata Syekhul Islam, au atau yakunu qatla ba'dihim, bisa jadi manusia tidak sadar, tidak tahu membunuh mereka, ataupun gangguan yang lainnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, au ghairihi dzalika min anwa'il sarh. Naam, ini merupakan anwa', jenis-jenis sarh, naam, min anwa'il adza, dan yang lainnya dari gangguan-gangguan yang timbul ya dari manusia sehingga mengenai mereka. Kata beliau, wa hadza asyad, wa hadza asyaddu sarh, ini kerasukan yang paling ya dahsyat, yang paling berat. Wa katsiru, naam, wa katsirun, wa katsiru ma yaqtulunal masru, boleh jadi sampai membunuh orang yang kerasukan ya, karena mereka karekalan jin ya, mereka ketika membalas ya karena kebodohan dan kejahilan pada mereka berlebihan ya, membalas sampai dengan membunuh ya orang yang dirasuki. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kata beliau, wa taratan yakunu bitariqil abas bihi ya, boleh jadi karena main-main saja ya, jinnya ini main-main, iseng seperti itu. Kama yabasu sufahaul abna subahaul insi bi abna issabil, sebagaimana seseorang manusia ada kan yang suka iseng usil, nam ketika di jalan-jalan gitu usil. Nah, sama seperti mereka para jin juga niatnya hanya usil. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ada 3 sebab. Yang pertama tadi karena naam jin tersebut suka kepada orang tersebut. Yang kedua, karena memang orang tersebut mengganggu jin yang ada, yang dia tidak mengetahui atau sampai membunuhnya. Yang ketiga, karena main-main saja. Adapun cara mengangkat, cara mencegah naam dari perbuatan atau gangguan ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wanani alhamdulillah rabbil alamin.